Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fiqh Muyassar. Kita masuk pada bab yang kelima dari kitab Zakah, yaitu bab tentang zakat fitrah. Qala al-mu'allifun hafidhahumullahu ta'ala al-babul khamis, bab yang kelima dari kitab zakat, fi zakatil fitrah, tentang zakat fitrah. Wa yuqalu laha sadaqatul fitr, juga disebut dengan sadaqah fitri. Fasumiyat bidzalika li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Zakat fitrah atau zakat fitri dinamakan, dinamakan dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Kenapa dinamakan dengan zakat fitrah? Sebabnya adalah dikarenakan zakat tersebut wajib dikeluarkan di saat telah berbuka, telah iftar dari puasa bulan Ramadan. Jadi sebab penamaan zakat fitr, kenapa disebut dengan zakat fitri, zakat fitrah, karena orang yang kewajiban mengeluarkan zakatnya itu ketika seseorang telah selesai dari puasa bulan Ramadan, ini telah berbuka. Li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan, dikarenakan zakat tersebut wajib dengan sebab berakhirnya Ramadan, yakni puasa bulan Ramadan. Maka penamaan zakat fitrah itu disandarkan kepada zamannya, atau disandarkan kepada sebabnya, disandarkan kepada waktunya. Ini waktu iftar selesai dari bulan Ramadan, waktunya berbuka, al-iftar, al-fitr, sehingga penamaan zakat itu disandarkan kepada sebabnya tersebut. Wala ta'allaqa laha bil mali wa innama hiya muta'alliqatun bil dhimmah fa hiya zakatun 'anil nafsi wal badan. Zakat fitrah tidak ada kaitannya dengan harta zakat, yani tidak berkaitan dengan harta sebagaimana zakat-zakat mal yang lain. Wa innama hiya, akan tetapi dia muta'alliqatun bidzimmah, ia berkaitan dengan tanggungan, berkaitan dengan adzimmah, tanggungan beban seseorang. Fahiya zakatun 'anil nafsi wal badan, maka zakat fitrah itu adalah zakat untuk mensucikan jiwa dan raga, mensucikan jiwa. Zakat fitrah disebut dengan zakatul badan, zakat badan, bukan zakat mal. Kalau zakat mal itu berkaitan dengan harta, ditinjau dari hartanya. Adapun zakat fitrah, maka dia zakat dalam rangka untuk mensucikan an-nafs wal badan, mensucikan jiwa. Dan banyak hikmah di balik pensyariatan zakat fitrah ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari sahabah Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW menyebutkan tentang hikmah, di antara hikmah pensyariatan zakat fitrah. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fitri tuharatan lis-shaim, mewajibkan zakat fitrah tuhratan lisaim. dalam rangka tuhuratan, pembersih bagi orang yang berpuasa. Minal laghwi war rafath, dari perbuatan laghu dan perbuatan rafath. Wa tu'matan lil masakin, dan dalam rangka untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka di sini Rasulullah menyebutkan bahwa zakat fitrah itu di antara hikmahnya mensucikan jiwa orang yang berpuasa, membersihkan tuhratan lisa'im, membersihkan jiwa seseorang. Dan yang membersihkan dia dari kotoran-kotoran ma'nawiyah, kotoran al-bukhul, membersihkan supaya jiwa itu tidak kikir, tidak rakus dengan harta. Dalam rangka membersihkan orang yang berpuasa min al-laghu, dari perbuatan al-laghu. Al-laghu adalah ucapan yang tidak ada faedahnya. Al-kalam alladhi laysa fihi faedah, ucapan yang tidak bermanfaat. Atau juga bisa diartikan al-laghu adalah ucapan yang sia-sia, ucapan kotor. Ar-rafath, ucapan kotor. Al-laghu, ucapan yang tidak bermanfaat. Atau juga bisa diartikan ucapan yang kotor. Adapun ar-rafath, ar-rafath itu asalnya adalah al-jima'ah. Tetapi yang dimaksud di sini, ucapan-ucapan yang kotor. Kemudian hikmah yang berikutnya itu wa tu'matan lil masakin, dalam rangka memberi makan orang-orang miskin. Maka di sini terdapat muasah, terdapat hiburan bagi orang-orang fuqara dan orang-orang fakir, serta memberikan makan kepada mereka untuk hari Id dan malam hari Id, sehingga mereka terhibur dan mereka ikut serta dalam kegembiraan bersama saudara-saudara kaum muslimin yang sedang merasakan kebahagiaan. Maka mereka juga mendapat dan bisa merasakan hal yang sama. Ini diantara hikmah disyariatkannya zakat fitrah, yang dalam rangka untuk menyucikan jiwa seorang yang berpuasa, dan juga dalam rangka untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa dia selama bulan Ramadan, dan juga dari sisi yang lain dalam rangka untuk menghibur dan menyenangkan orang-orang fakir, memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Berkata Imam Nawawi rahimahullah dari Waqi' Ibn al-Jarrah, beliau mengatakan bahwa zakatul fitr li syahri Ramadan kasajidatai sujudis sahwi lis shalah. Zakat fitrah setelah selesainya bulan Ramadan itu seperti dua sujud sahu pada sholat. Jadi dua sujud sahu pada sholat dilaksanakan. Dua sujud sahu ini dilaksanakan jika seorang itu ada melakukan kesalahan atau kelupaan dalam sholatnya, sehingga dia ketika melakukan sujud sahu maka kesalahan dan kelupaan tersebut dalam sholatnya tertutup dan tertambal dengan adanya sujud sahu ini. Maka demikian pula zakat fitrah itu tujbir nuqsanus shaum, zakat fitrah itu menutupi kekurangan-kekurangan orang yang berpuasa selama puasanya di bulan Ramadan, ditutup kekurangannya itu dengan zakat fitrah, sebagaimana halnya salat yang kurang itu ditutup dan ditambal dengan sujud sahwi. Maka ini hikmah disyariatkannya zakat fitrah. Adapun kapan kewajiban zakat fitrah tersebut, dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam bahwa zakat fitrah yang diwajibkan pada tahun yang mana diwajibkannya puasa. Ini zakat fitrah itu diwajibkan di tahun kewajiban puasa Ramadan, di tahun yang pada tahun tersebut diwajibkan padanya puasa Ramadan, demikian juga pada tahun tersebut serta diwajibkan padanya zakat fitrah. Kapan kewajiban tahun puasa bulan Ramadan? Jadi zakat fitrah, kapan diwajibkan zakat fitrah? Zakat fitrah diwajibkan di saat kewajiban puasa Ramadan. Di saat kewajiban puasa Ramadan diwajibkan. Demikian pula zakat fitrah diwajibkan. Kapan puasa Ramadan diwajibkan? Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah sebagaimana yang telah kita pelajari. Maka zakat fitrah juga diwajibkan pada tahun tersebut. Kemudian al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama terkait zakat fitrah, fi hukmiha wa dalili dhalik, tentang hukum zakat fitrah dan dalilnya. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslim. Zakat fitrah itu hukumnya wajib atas setiap muslim, atas setiap jiwa seorang muslim. Lima rawa Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, shadaqah fitr, min Ramadan, pada bulan Ramadan, yakni dari sebagian bulan Ramadan, yakni ketika telah berakhir bulan Ramadan. Sa'an min tamrin, wajibkan zakat fitrah sebesar satu sa' dari tamr, satu sa' dari tamr, au sa'an min sya'ir, atau satu sa' dari gandum, ala al-'abd, atas seorang abd, hamba sahaya, budak, wal hur, orang yang merdeka, wal dhakar, laki-laki, wal untha, dan perempuan, wassagir wal kabir, demikian pula anak kecil maupun orang dewasa, minal muslimin, dari kaum muslimin. Jadi Rasulullah SAW mewajibkan di sini zakat fitrah kepada siapa? Al-abd, al-hur, dhakar wal untha, as-sagir wal kabir, minal muslimin, orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, dari kaum muslimin. Kemudian masalah berikutnya, syarat wajibnya zakat, syurutuha wa ala man tajib. Syarat wajibnya zakat atau kepada siapa zakat itu diwajibkan. Tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin kabirin wa saghirin wa dhakarin wa untha wa hurrin wa abdin, di hadith Ibn Umar as-sabiq. Zakat fitrah itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Jadi kepada setiap muslim wajib. Baik muslimnya itu kabir, besar, saghir, kecil, dhakar, laki-laki, untha, perempuan, hur, orang yang merdeka, abad, hamba sahaya, sebagaimana hadis Ibn Umar yang telah kita sebutkan tadi, yang telah disebutkan barusan. Jadi kewajiban ini ditujukan kepada siapa? Seluruh muslim, siapapun dia, besar, kecil, laki-laki, perempuan, merdeka, ataupun budak. Baik dia itu adalah orang yang berpuasa maupun orang yang tidak berpuasa, sakit atau sehat. Baik itu sakitnya, dia sakitnya adalah sakit yang tidak sembuh, maupun sakit yang masih bisa sembuh. Maka seluruh kaum muslimin terkena kewajiban az-zakah. Besar dan kecil, semua terkena kewajiban zakat fitrah. Dan hukum asal kewajiban zakat fitrah ini atas setiap individu, setiap persen, setiap per orang. Jadi semua itu diwajibkan atas dirinya masing-masing. Terdapat khilaf di antara para ulama, nanti akan kita bahas. Tapi kita lanjutkan wa yustahabbu ikhrajuha 'anil janin, disunnahkan mengeluarkan, membayar zakat fitrah 'anil janin, atas janin yang ada dalam perut sang ibu. Jadi disunnahkan jika dia sudah memiliki apa janin, idza nufikhat fihi ruh, disunnahkan mengeluarkan zakat fitrah atas janin jika telah ditiup padanya ruh. Kapan janin tersebut telah ditiup padanya ruh? Wa huwa ma sara lahu arba'atu ashhurin. Ma sara lahu arba'ata jadi tadi disunnahkan mengeluarkan zakat fitrah atas janin yang masih dalam perut ibu jika umurnya telah sempurna 4 bulan, yakni sudah ditiupkan padanya ruh, nyawa. Adapun jika belum berusia 4 bulan atau belum ditiupkan padanya ruh, maka tidak disyariatkan, tidak dianjurkan untuk dikeluarkan atasnya zakat fitrahnya. Oleh karena itu, kenapa tidak disyariatkan kalau belum 4 bulan? Dikarenakan dia masih belum hidup, belum ada nyawa, masih benda mati. Oleh karena itu juga, jika seorang bani atau jika janin itu sudah berusia 4 bulan kemudian mengalami keguguran, maka yang gugur tersebut, janin yang gugur itu dianjurkan pula untuk dilaksanakan seperti orang yang hidup, yakni dimandikan, dikafani dan dikuburkan, disolatkan, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, karena dia sudah dianggap hidup dan dia nyawa yang akan dibangkitkan di yaumul akhir. Adapun jika di bawah itu belum ditiupkan padanya ruh, yakni belum 4 bulan, maka dia tidak ada hukum padanya, dan itu adalah daging atau darah yang tidak ada, yang mati, tidak ada kehidupan padanya. Maka janin yang sudah berusia 4 bulan disunnahkan bagi seorang ayah untuk mengeluarkan zakatnya. Faqad kana as-salaf yukhrijunaha anhu. Karena dahulu salaf, yakni para sahabah, sebagian sahabah telah mengeluarkan zakat fitrah atas janinnya. Kama thabata an Uthman wa ghairih. Sebagaimana halnya ini telah tetap dari Uthman, sebagaimana telah tetap perbuatan ini dilakukan oleh Uthman bin Affan, salah satu dari Khulafa ar-Rashidun, dan yang lainnya. Maka ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah mengeluarkan zakat bagi janin yang sudah berusia 4 bulan ke atas, yakni sudah ditiupkan padanya ruh. Kemudian wajibu an yukhrijahu an nafsih, wajib untuk mengeluarkan, untuk membayar zakat an nafsih, untuk dirinya. Jadi kewajiban zakat itu kepada siapa diwajibkan? Diwajibkan kewajiban zakat itu untuk dirinya. Kemudian di sini muallif pengarang melanjutkan wa amman talzamuhu nafaqatahu. Dan wajib juga seseorang mengeluarkan zakat orang-orang yang dalam tanggungan nafkahnya, yang dalam tanggungan nafkahnya. Jadi seorang bapak yang memiliki tanggungan kewajiban memberikan nafkah orang-orang yang harus diberi nafkah seperti istri dan anak-anak. Maka seorang ayah yang terkena kewajiban zakat membayar zakat-zakat orang yang dalam tanggungannya. Ini pendapat sebagian para ulama. Pendapat jumhur, mayoritas para ulama berpendapat demikian. Tadi sana pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih zahir dengan hadis, dan pendapat ini pula dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa kewajiban zakat itu ditujukan untuk setiap individu masing-masing dalam pengeluarannya. Jadi seorang ayah mengeluarkan untuk dirinya, asalnya demikian. Seorang anak dari hartanya sendiri, istri dari hartanya sendiri. Apa dalilnya? Dalilnya adalah zahir hadis. Jika kita perhatikan zahir hadis yang tadi kita baca, Rasul mewajibkan zakat fitrah kepada siapa? Kepada hamba semua terkena, laki-laki dan perempuan, kecil maupun besar, dari kalangan kaum muslim. Jadi asal kewajiban itu hukumnya kepada per orang. Jadi tidak ada yang namanya orang yang diberi, yang diwajibkan bayar nafkah, dia mengeluarkan zakatnya. Tidak asalnya setiap orang terkena kewajiban zakat sendiri masing-masing. Kecuali kalau Allah mengecualikan, kecuali anak-anak yang belum memiliki, yang tidak memiliki harta, dan budak. Dan budak yang tidak memiliki harta. Kecuali anak-anak atau budak yang tidak memiliki harta, maka di sini wajib bagi para wali atau orang yang diwajibkan padanya menafkahi mereka untuk membayar zakatnya. Untuk membayar zakatnya. Jadi para ulama sepakat, jika anak-anak itu masih belum tidak memiliki harta, atau budak yang tidak memiliki harta, maka zakatnya itu harus dikeluarkan dari walinya, dari orang tuanya yang diwajibkan padanya memberikan nafkah kepada mereka. Namun terjadi khilaf, apakah orang tua juga terkena kewajiban zakat jika anak-anak itu masih dalam tanggungannya, sudah memiliki uang. Jika anak itu memiliki uang sendiri-sendiri dan mereka bisa mampu membayar zakat dengan sendirinya, tetapi masih dalam tanggungan orang tua. Jadi anak itu ada dua keadaan. Ada anak yang masih dalam tanggungan orang tua, maka di sini pendapat yang pertama tadi mengatakan orang tua harus mengeluarkan zakat mereka, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Ah, maksudnya wajib hukumnya. Jadi jika dia tidak mengeluarkan zakat mereka, berarti dia berdosa. Orang tua yang berdosa. Ini maknanya. Jadi anak-anak itu ada dua keadaan. Ada yang masih dalam tanggungan orang tua, yang nafkahnya masih dibebankan atas orang tua, dikarenakan dia masih hidup satu rumah, masih bersama orang tuanya. Maka di sini pendapat yang pertama tadi mengatakan orang tua harus mengeluarkan zakat anak-anaknya tersebut, walaupun mereka memiliki uang. Walaupun mereka memiliki uang. Ada anak yang kedua, anak yang sudah besar, yang sudah menikah. Maka di sini ini bukan dalam tanggungan orang tua. Orang tua tidak terkena kewajiban menzakati anak tersebut. Misalnya anak yang sudah besar, yang sudah menikah ini tidak mampu, apakah wajib bagi orang tua mengeluarkan zakatnya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, karena anak itu sudah di luar tanggungannya, di luar kewajiban bagi dia untuk memberi nafkah mereka, nafkah dia. Tapi kembali ke pembahasan kita ini, pendapat yang dipilih Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, pendapat yang kedua, bahwa kewajiban zakat itu wajib atas setiap individu, setiap orang. Jadi jika anak memiliki harta, maka anak itu terkena kewajiban zakat secara asal. Tetapi jika anak itu tidak memiliki harta, maka orang tua yang harus membayarkan zakatnya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Karena orang yang diberi nafkah, di sini Syekh mengatakan seorang itu wajib mengeluarkan zakat orang-orang yang dalam tanggungan nafkahnya. Siapa itu orang yang dalam tanggungan nafkahnya? Banyak. Bisa jadi itu termasuk juga bapaknya, kakeknya, kerabat dekatnya yang dia yang beri nafkah. Misalnya bapaknya butuh, bapaknya orang yang fakir, maka wajib bagi anak untuk memberi nafkah setiap hari kepada ayahnya. Demikian juga anak-anaknya yang masih dalam tanggungannya, maka ini wajib bagi seorang keluarganya memberi nafkah, bagi seorang bapak memberi nafkah anaknya. Tetapi jika seseorang ingin mengeluarkan zakat orang lain, maka boleh hukumnya. Boleh hukumnya, misalnya seorang ingin membayar zakat orang lain, membayar zakat istrinya atau orang lain, itu boleh hukumnya, boleh. Dan tidak mengapa. Kita hanya membahas kepada siapa kewajiban zakat itu ditujukan. Pembahasannya adalah kepada siapa kewajiban zakat ditujukan. Asalnya kita jawab, asalnya kepada setiap orang masing-masing mendapat kewajiban zakat ini. Masing-masing mendapat kewajiban zakat ini. Sehingga jika seseorang memiliki orang yang dalam tanggungan nafkahnya, dia tidak membayar zakat orang dalam tanggungan nafkahnya, maka dia tidak berdosa. Maka dia tidak berdosa. Maksudnya di sini, jika orang yang dalam tanggungannya itu adalah orang yang sudah yang memiliki harta, jika dia memiliki anak masih dalam tanggungannya, tapi dia anak itu punya uang, misalnya anak itu punya uang untuk membayar zakat, orang tua tidak membayarkan zakat anaknya, maka orang tua tidak terkena kewajiban zakat. Walaupun anak itu masih dalam tanggungannya, tapi anak ini punya uang sendiri untuk membayar zakatnya. Atau ayah mampu untuk membayar zakat, atau ayah dia tidak mampu membayar zakat, ayahnya tidak mampu membayar zakat, asalnya orang ini dia harus memberi nafkah ayah atau ibunya yang tidak mampu. Apakah jika dia tidak mengeluarkan zakat ayah dan ibunya, zakat fitrah, apakah dia terkena dosa? Jawabannya tidak. Dikarenakan kewajiban zakat itu ditujukan kepada masing-masing. Kecuali pada anak dan budak yang belum punya uang. Jadi zakat ditujukan kewajibannya kepada setiap individu, kecuali pada anak dan budak yang belum memiliki harta. Ini kesimpulannya. Selain itu, orang tua atau kerabat yang lain, jika mereka tidak memiliki harta dan Anda tidak membayarkan zakat mereka, maka Anda tidak berdosa. Walaupun mereka dalam tanggungan nafkah, kita. Bisa dipaham ya? Ini pendapat yang lebih kuat, pendapat yang rajih. Tetapi jika seorang membayar zakat untuk seluruh keluarganya, maka ini boleh. Dan dia mendapatkan pahala. Adapun jika dia membayar zakat orang lain yang di luar tanggungan nafkahnya, dia keluarkan zakat fulan misalnya, tidak ada hubungan apa-apa dengan dia, apakah boleh hukumnya? Jawabannya boleh. Dengan izin orang tersebut. Karena zakat adalah ibadah dan harus ada niat. Dari orang yang dizakati itu, atau orang yang harus mengeluarkan zakat tadi. Qala wa yajibu an yukhrijahu an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatahu. Wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang yang dalam tanggungannya. Min zaujatin au qaribin, berupa istri atau kerabatnya. Wa kadzal 'abd, demikian hamba sahaya. Fa inna shadaqatal fitri tajibu 'ala sayyidihi. Maka zakat fitrah itu wajib atas tuannya. Yani tuan dari hamba tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laisa fil 'abdi shadaqah illa shadaqatal fitr. Hamba tidak terkena kewajiban sedekah kecuali sedekah zakat fitrah. Wala tajibu illa 'ala man, kemudian beliau melanjutkan, kepada siapa kewajiban zakat itu? Wala tajibu, dan zakat itu tidak wajib, illa 'ala man fadala 'an qutihi, kecuali bagi orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya. Anquti, yani kelebihan dari makanan pokoknya. Waquti man talzamuhu nafaqatahu, dan makanan pokok orang-orang yang wajib dia nafkahi. Wa hawaijihi ad-daruriyah, serta kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, kebutuhan-kebutuhan primernya. Fi yaumil 'id wa lailatihi, pada hari dan malam 'id. Ma yu'addi bihi al-fitrah, di mana kadar lebih tersebut cukup untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yani kepada siapa zakat itu diwajibkan? Nah, ini tadi kepada seorang muslim dan kepada setiap jiwa. Kemudian kepada orang yang memiliki kelebihan makanan pokok pada hari Id dan malam Id, pada malam Id dan hari Id. Demikian juga makanan pokoknya orang-orang yang dalam tanggungan nafkah dia. Jadi dia memiliki nafkah untuk dirinya dan keluarganya dan orang-orang yang harus dia beri nafkah pada hari Id dan malam Id. Malam Id dan hari Id cukup. Makanan pokok itu cukup untuk mereka sampai hari esoknya. Sampai hari esoknya. Nah, jika dia punya kadar makanan pada malam Id dan hari Id untuk keluarganya selama satu harian, dia memiliki makanan tersebut dan mencukupi, maka kadar lebih itu yang terkena kewajiban zakatnya. Maka kadar yang lebih dari itu terkena kewajiban zakat. Sehingga zakat fitrah ini hampir seluruh orang terkena kewajiban zakat fitrah. Hampir semua orang terkena kewajiban zakat fitrah. Dikarenakan rata-rata setiap orang pasti dia memiliki makanan pokok pada hari itu. Dan juga dia mampu memberi nama makanan kepada keluarga atau orang-orang yang wajib dia nafkahi. Maka dari yang lebih tersebut itu yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Fazakatul fitri la tajibu illa bi syartain. Maka zakat fitrah tidaklah wajib kecuali dengan dua syarat. Yang pertama al-Islam. Fala tajibu alal kafir. Muslim, maka tidak wajib bagi orang kafir. Ada anak yang kafir, masih dalam tanggungannya, maka tidak wajib bagi seorang ayah mengeluarkan zakat dia. Ayahnya kafir dengan dalam tanggungannya, maka seorang anak tidak boleh mengeluarkan zakat ayahnya yang kafir. Karena zakat itu tidak wajib kecuali bagi seorang yang muslim. Tidak wajib bagi orang kafir. Yang kedua, wujuduma, demikian juga misalnya istrinya kafir, maka tidak wajib bagi seorang suami mengeluarkan zakat istrinya, keluarganya. Yang kedua, wujuduma yafdulu an qutihi, memiliki kadar yang lebih an quti dari makanan pokoknya, memiliki kadar harta yang lebih dari makanan pokoknya. Waqutu ayali, dan makanan pokok orang-orang yang wajib dia nafkahi. Wa hawaijihi al-asliyah, dan kebutuhan-kebutuhan primernya. Fi yaumil 'id wa lailati, pada malam 'id dan hari 'id. Di malam dan di hari 'id. Jadi dia memiliki kadar yang lebih dari kebutuhan makanan pokok dia dan keluarganya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi, serta kebutuhan-kebutuhan primernya di hari Id dan malamnya dan di malam Id. Inilah syarat wajibnya az-zakah. Hawaiji al-asliyah, yang dimaksud hawaiji al-asliyah ini kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan al-asliyah ini kebutuhan yang harus ada, dalam rumahnya. Di sana dalam rumah itu ada tiga kebutuhan primer, yakni ad-daruriyah atau al-asliyah, yakni kebutuhan yang harus ada, yang harus dia miliki, mau tidak mau harus ada. Kebutuhan tersebut disebut dengan kebutuhan yang daruriyah, yang asliyah, kebutuhan asal yang mendesak. Seorang itu harus memiliki barang tersebut. Yang kedua, al-hajiyah. Kebutuhan al-hajiyah, yakni hanya keperluan. Yakni rumah itu membutuhkan adanya barang itu. Rumah itu hanya membutuhkan, tidak mendesak dan tidak harus, tetapi butuh. Butuh. Kemudian yang ketiga adalah al-kamaliyah. Kesempurnaan. Kesempurnaan al-kamaliyah, yakni yang tidak diperlukan oleh rumah, hanya penyempurna saja, hanya penyempurna. Jika tidak ada barang tersebut, maka tidak diperlukan oleh rumah, tidak diperlukan dalam rumah, tidak diperlukan oleh seseorang. Tetapi dia memiliki barang itu dalam rangka untuk menyempurnakan keadaan dia. Misalnya pakaian-pakaian yang mewah, barang-barang yang mewah, emas dan seterusnya, dari barang-barang yang kalau tidak ada, tidak masalah, tidak ada keperluan dia dari barang tersebut. Ini disebut dengan al-kamaliyah. Maka yang dimaksud kebutuhan adalah wajibnya seorang mengeluarkan zakat pada zakat fitrah. Ini pada kebutuhan ad-daruriyah tadi. Jika dia memiliki harta yang lebih dari kebutuhan daruriyah, kebutuhan primernya yang harus ada. Dia memiliki kebutuhan lebih dari kebutuhan primernya, maka ini terkena kewajiban az-zakah. Kemudian tadi terkait apa orang al-sabi, bayi, demikian juga orang al-majnun, orang gila, siapa yang mengeluarkan zakatnya? Jawabannya, mengeluarkan zakatnya adalah walinya. Yang mengeluarkan zakatnya, walinya, anak bayi atau anak kecil, dan orang gila terkena kewajiban zakat. Juga terkena kewajiban zakat. Siapa yang mengeluarkannya? Jawabannya adalah walinya. Karena walinya lah yang harus memberikan nafkah mereka. Tapi inilah pembahasan kita di malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.